Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Tayyib. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu ma jaa fi qatilin nafs. Bab apa-apa yang datang tentang pembunuh jiwa. Kalimat qatilin nafs, pembunuh jiwa, itu umum meliputi qatilu nafsih, yang bunuh diri, membunuh dirinya sendiri. Yang kedua, qatilu ghairihi. Qatilu ghairihi, yang membunuh orang lain. Yang membunuh orang lain. Namun yang diinginkan di sini adalah yang pertama, yang bunuh diri. Sebab hadis-hadis yang disebutkan nanti oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah berkaitan dengan orang yang bunuh diri. Tayyib. Bab ini di dalamnya terdapat beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama ialah hurmatu qatlin nafs, haramnya bunuh diri. Haramnya bunuh diri itu ditunjukkan oleh ancaman-ancaman bagi siapa yang bunuh diri. Ancamannya ialah diharamkan surga atasnya. Dan yang kedua, dia akan diazab di neraka jahanam dengan cara bunuh dirinya. Kalau bunuh diri dengan pedang, maka diazab dengan pedang. Dia bunuh diri dengan cara mencekik lehernya, akan dicekik lehernya di yaumul qiyamah. Dia bunuh diri dengan cara menikam-nikam tubuhnya, nanti juga akan diazab dengan cara yang sama, akan ditikam-tikam tubuhnya di yaumul qiyamah. Barakallahu fikum. Kalau menggunakan zahir hadis, berarti yang melakukan bom bunuh diri, jangan dengan cara meledakkan dirinya, di yaumul qiyamah pun juga akan meledakkan dirinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini semuanya menunjukkan keharaman. Keharaman bunuh diri. Barakallahu fikum. Al-masalah al-thaniyah, masalah yang kedua, dan itu kaitannya dengan kitabul janais. Kaitan bab ini dengan kitab jenazah, yaitu qatir nafsi la yusalla alaih, yang bunuh diri, mati dikarenakan bunuh diri, tidak disolatkan, yakni tidak disolatkan oleh pemuka-pemuka agama, oleh tokoh-tokoh masyarakat, oleh alim ulama, dia disolatkan oleh keluarganya sendiri. Zajran lah, sebagai bentuk hardikan, pelajaran bagi dia dan yang semisalnya. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam utiya bi rajulin qatala nafsahu bi masaqis falam yusalli alaihi. Anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam utiya bi rajulin qatala nafsahu bi masaqis falam yusalli alaihi. Wa fi riwayatin lin-nasa'i amma ana fala usalli alaihi. Amma ana falam usalli alaihi. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Nabi SAW didatangkan seseorang laki-laki yang membunuh dirinya. Yang bunuh diri dengan parang kecil. Misqas itu dengan gobang kecil. Lalu Rasul tidak mensolatkan jenazahnya. Disebutkan dalam riwayat Nasa'i, kata Rasulullah, adapun saya tidak mensolatkan jenazahnya. Lafaz ini lebih menjelaskan, yakni untuk Rasul dan para pemuka-pemuka agama yang semisal beliau tidak mensolatkannya. Tetap disolatkan tetapi sebatas keluarganya saja. Hadza wadih. Sekarang kita baca hadisnya. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musaddad Ibnu Musarhad Abul Hasan Al-Basri qala haddatsana Yazid Ibnu Zuraiy قال حدثنا خالد بن عبد الله الحذاء. الحذاء apa artinya الحذاء? Tukang sepatu. Apakah beliau punya profesi tukang sepatu? Jawab pula, dikatakan الحذاء karena beliau biasa majelis duduk-duduk dengan tukang sepatu, maka beliau pun dinisbahkan kepada mereka. Itu namanya lil mujawarah atau mujalasah. An Abi Qilabah. Abu Qilabah namanya siapa? Ayyuhal muhadithun. Abu Qilabah namanya? Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Abu Qilabah. An Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, man halafa bi millatin ghairil Islam kadziban muta'ammidan fahuwa kama qaal. Barang siapa yang bersumpah dengan agama selain Islam kadziban, dalam keadaan dia dusta dengan sumpah tadi, muta'ammidan bersengaja dengan sumpah dusta tadi, fahuwa kama qaal, maka itu seperti yang dia ucapkan, yakni senjata makan tuan. Dia bersumpah demi agama Kristen, milah ghairul Islam, demi agama Yahudi, atau demi Yahudi, atau demi Kristen, atau demi Buddha, atau demi Hindu, atau semisalnya. Dan dia kadzib muta'ammid fawa kama qal, maka seperti yang dia ucapkan. Ini ancaman keras, ya ikhwan. Ancaman keras bagi orang-orang yang bersumpah dengan selain nama Allah, bersumpah dengan selain agama Islam. Ancamannya senjata makan tuan. Ancaman tadi ada dua persyaratan. Yang pertama al-kadzib, yang kedua at-ta'ammud, dusta dan sengaja. Nah. Lalu kata Rasulullah setelah itu, wa man qatala nafsahu bihadidatin udhiba bihi fi nari jahannam. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, entah itu dengan tombak, ataukah dengan pedang, ataukah dengan busur panah, atau dengan besi panas, atau yang semisalnya, alhamdulillah dengan besi, maka dia akan diazab dengan itu di neraka jahanam. Syahidnya pada kata-kata, waman qatala nafsahu bihadidatin udhiba bihi fi nari jahannam. Hadis ini yang menunjukkan haramnya bunuh diri. Yang kedua, diancam dia yaumul qiyamah akan diazab dengan cara dia bunuh diri. Itu menunjukkan keharamannya. Wa qala rahimahullah wa qala Hajjaj ibnu Minhal. Demikian disebutkan secara muallaq. Disebutkan di tempat yang lain. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad qala haddatsana Hajjaj ibnu Minhal. Naam. Qala haddatsana Jarir ibnu Hazim anil Hasan. Huwa al-Hasan bin Abi al-Hasan al-Basri. Siapa nama bapaknya? Yasar. Al-Hasan ibnu Yasar al-Basri. Siapa nama ibunya? Khayyirah. Kalau bahasa Arab, Khayyirah. Kalau dieja dengan bahasa Indonesia, Khairah. Kalau pakai bahasa-bahasa Latin, Khairah. Siapa tahu ada yang ingin punya nama itu. Khairah itu bahasa Arabnya. Kalau dibahasakan Indonesia, Khairah. Dibikin Latin, Khairah. Dari mana ya kan? Dari kata-kata Khairah. Tayyib. Qala haddathana Jundub radhiyallahu ta'ala anhu. Telah menyampaikan hadis kepada kami Jundub. Huwa Jundub bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Haddathana Jundub radhiyallahu anhu fi hadzal masjid. Kata Al-Hasan telah menyampaikan hadis kepada kami Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu di masjid ini. Famanasina, kami tidak lupa apa yang dia sampaikan. Wa mana khafu ay yakdhiba Jundub 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami tidak khawatir sahabat Jundub berdusta atas nama Nabi. Enggak khawatir dikarenakan Jundub radhiyallahu anhu seorang sahabi. Tidak mungkin berdusta atas nama Nabi. Qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana bi rajulin jirahun. Dahulu ada seseorang laki-laki yang terluka. Faqatala nafsah. Dia pun membunuh dirinya. Faqala Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, badarani 'abdi bi nafsi. Hambaku mendahului aku, menyegerai aku. Ini mendahului aku dengan jiwanya. Ini dia bunuh diri. Haramtu 'alaihi al-jannah, aku haramkan surga atasnya. Ini ancaman berikutnya. Haramtu 'alaihi al-jannah, aku haramkan surga atasnya. Wa qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Yaman. Namanya siapa? Al-Hakam bin Nafi Abu Yaman. Qala akhbarana Syu'aib. Syu'aib bin man? Syu'aib bin Abi Hamzah. Abu Hamzah namanya siapa ya? Dinar. Aina Dinar? Namanya Dinar. Ismuhu ismi. Namanya dia, nama aku sendiri katanya. Syu'aib bin Dinar. Abu Hamzah. Qala haddathana Abu Zinad. Abu Zinad namanya siapa ini? Abu Zinad, Abu Zinad. Namanya siapa? Abdullah bin Zakwan al-Madani. Anil A'raj. Al-A'raj namanya siapa? Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dia berkata, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, alladhi yakhnuqu nafsahu yakhnuquha finnar, yang mencekik dirinya sampai dia mati, yakni dia bunuh diri dengan cara mencekik dirinya, maka dia akan mencekik dirinya di neraka nanti. Walladhi yata'anuha yata'anuha finnar, dan yang menikam-nikam dirinya sampai dia mati, bunuh diri dengan cara menikam-nikam, menusuk-nusuk dirinya, maka dia akan menusuk-nusuk, menikam-nikam dirinya di neraka nanti. Yakni dia akan diazab sesuai dengan cara dia bunuh diri. Itu namanya al-jaza'u min jinsil amal. Yang namanya jaza' min jinsil amal. Balasan tergantung amalannya. Kalau dia mati gantung diri, maka dia akan menggantung dirinya di hari kiamat nanti. Kalau dia mati menenggak racun, dia akan minum racun sampai mati di hari kiamat nanti. Demikian seterusnya. Apapun cara dia bunuh diri di dunia ini, maka dia akan diazab dengan cara itu. Na'udzubillah min dzalik. Itu menunjukkan haramnya bunuh diri dan akan diazab sesuai dengan cara dia bunuh diri nanti. Sekali lagi, bab ini khonantin azakumullah disebutkan di dalam pembahasan kitabul janais untuk menjelaskan orang yang mati bunuh diri dengan cara apapun dia mati, tidak disolatkan jenazahnya oleh pemuka-pemuka agama. Rasul mengatakan, amma ana falau sholli alaih. Kalau saya enggak mensolatkan jenazah dia. Artinya yang lain silahkan. Itu menunjukkan, ya ikhwan, qatilun nafs laisa bikafir. Menunjukkan orang yang bunuh diri tidak dikatakan kafir, tetapi dia mati di atas dosa besar. Kecuali idza taqata hillah. Kecuali kalau dia meyakini kehalalannya, merasa yakin halal bunuh diri. Hadza kafir bi'tiqadih. Dia kafir dengan keyakinannya. Dimasukkan oleh para ulama dalam bab meyakini kehalalan sesuatu yang diketahui haramnya secara pasti pada agama ini. Itu kafir ya. Termasuk mukaffirat yang membuat kafir pelakunya. Dia meyakini halalnya zina, kafir. Dia meyakini halalnya minum khamr, kafir. Dia meyakini halalnya pembunuhan, kafir. Itu semua termasuk mukaffirat. Ini dengan ijma'nya para ulama. Bahkan dinukil dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, wa illam yaf'al dhalik. Walaupun dia enggak berbuat demikian, dia meyakini halalnya bunuh diri, kafir. Walaupun tidak bunuh diri, dia meyakini halalnya zina, kafir. Walaupun dia tidak berzina, dia meyakini halalnya mencuri, minum khamr, dikatakan kafir. Walaupun dia tidak mencuri atau meminum khamr, i'tiqadnya itu kufur. Paham tuh? Akidahnya itu kufur barakallahu fikum. Ini termasuk ahadul mukaffirat indal ulama, salah satu dari perkara-perkara yang membuat kafir pelakunya di kalangan para ulama. Naam, la khilafa fi dhalik. Tayyib ya ikhwan, sebagian ulama berhujjah dengan hadis-hadis ini terkait dengan bab qisas. Terkait dengan bab qisas, atau hukum qisas ya, hukum balas di dunia ini. Mereka berhujjah dengan riwayat-riwayat ini. Dalam bab qisas, orang itu diqisas sesuai dengan dia membunuh orang lain tadi. Artinya, kalau ada orang membunuh orang lain dengan pedang misalkan, dipenggal lehernya, maka hukum qisas dengan cara yang sama, dipenggal lehernya. Dia membunuh orang dengan cara menembaknya, maka hukum qisas dengan cara menembak pelakunya. Dia misalkan membunuh orang lain dengan cara disekap, di wajahnya disekap sampai gak bisa mati, juga demikian hukum qisas diperlakukan dengan cara yang sama. Istimbat ini barakallahu fikum dilemahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Namun yang shawab, yang benar barakallahu fikum, itu istimbatun qawi. Istimbat yang benar, yang kuat ya ikhwan. Disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah, beliau mengomentari Al-Hafidz Ibnu Hajar yang melemahkan istimbat tadi. Kata Syekh bin Bas rahimahullah, Hada minasyarih gharib. Istimbat hukum dari pernyataan asyarih ini, pernyataan asyarih ini Ibn Hajar, ini gharib, tergolong aneh ya ikhwan. Wassawabu annahu istidlalun jayyid. Yang benar itu adalah istimbat, istidlal yang bagus. Wa yadullu alaihi qawluhu ta'ala wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun bimithliha. Balasan kejelekan, kejelekan setimpal. Juga Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa in aqabtum fa'uqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau mereka menghukum, maka hukumlah mereka. Fa in aqabtum, kalau kamu menghukum, fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, maka hukumlah dengan semisal yang kalian dihukum dengannya. Dan juga wa ma thabata anhu sallallahu alaihi wasallam min raddi ra'sil yahudi alladhi radda ra'sal jariyah. Dan hadis yang thabit, yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meremukkan kepalanya seorang Yahudi dengan batu. Seorang Yahudi yang meremukkan, tahu meremukkan ya? Remuk tahu ya? Tahu remuk ya? Yang meremukkan kepalanya gadis kecil. Ini yang sahih dalam Bukhari Muslim. Disebut dalam hadis ada seorang jariyah, anak gadis kecil, itu kepalanya pecah. Sebab ada seorang Yahudi, dia mengambil dua batu besar, dipukulkan di bagian kepala gadis itu sampai remuk ya kepalanya itu. Tapi bisa, masih belum mati ketika itu. Ditanya, siapa yang membunuh kamu? Nunjuk orang Yahudi itu. Yahudi itu mati setelah itu. Maka dikisah oleh Rasulullah SAW dengan cara yang sama. Itu Yahudi diremukkan kepalanya juga dengan dua batu. Itu menunjukkan apa ya Ikhwan? Dikisos dengan cara yang sama. Sehingga ini istimbat qawi. Barakallahu fikum. Dalam bab kisos juga dikisos dengan cara yang sama. Di yaumul qiyamah nanti bagi yang bunuh diri juga akan diazab dengan cara dia bunuh diri. Hadza wa hadza sawa. Naam, wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Qara'nakam hadith. Qara'na thalathata hadith. Hadith Thabit ibn Dhahak. Wa hadith Jundub bin Abdillah. Wa hadith Abi Hurairah. Man hafidha thalath, fahuwa minal abtal. Kita tunggu pekan depan para batal-batal dari Al-Bayyinah yang bisa menghafalkan tiga hadis, yang menghafal tiga hadis abtal sunnah, yang lainnya menghafalkan satu hadis wajib. Pilih salah satunya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadha kafi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nakfi lahuna. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafidhakumullah.